saja. Nah, dan asal dengan apa? Ada tiga. Saja. Fathah. Ah. Iya. Iya. Kasrah. Semua. Empat nih. Tiga. Tiga atau dua? Tiga. Tiga. Dan asal berapa? Empat. Empat. Apa? Fathah, alif, ya, dan kasrah. Fathah. Empat atau tiga? Fathah, alif, ya, ya, dan kasrah. Sudah? Fathah pada isim mufrad, alif pada kasrah. Tidak, kenapa tanya langsung? Ada babi rosak. Ada babi ibrok. Kenapa tidak baca banyak nih? Ada jaman lain tetap. Nah, ada lima. Hakun nun. Wah. Ada khafat berapa? Ada dua kayaknya. Apa saja? Kasro dan ya. Dua atau satu? Dua kalau yang bisa ingat. Ada yang lain? Kasro. Ya. Fathah. Oh, oh iya itu. Berapa? Tiga. Hanya tiga. Ada fathah lagi. Ada yang lain? Saya lupa. Berapa tanah Muhammad? Tiga itu. Hah? Itu lagi dalam Muhammad. Ini tiga. Oh, enam. Tiga. Tiga tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surik balik. Dan jazam berapa? Satu. Apa? Filmudori. Kemasukan anu jazam. Tandanya satu aja. Sukun saja. Sukun dengan al-nun. Satu atau dua? Berarti dua. Ya. Hah? Berarti dua. Dua, sukun dan buang. Dan di sukun ini, di gunungnya. Apa? Di tiga, Ustaz. Apa? Tambah lagi? Di haf anu, haf anu, ya. Di haf usur illahnya. Apa lagi? Dari tiga. Tiga juga ya. Tiga. Uratan ajazim? Tiga. Sederhana kemudian tiga. Apa ada pendapat lain? Dikurangi atau ditambahin lagi? Tanda, tanda jazm berapa? Tanda jazm. Cuma satu. Satu dikurangin dari ini dengan tiga. Satu apa? Satu. Apa itu satu? Saya tiga untuk satu. Sudah bang? Kayaknya enggak. Berapa tanda jazm? Tiga. Tiga sama. Sama. Nah. Nah, tiga. Alhamdulillah. Sukun dan membuang nun dan buang huruf nun. Sukun dan pembuangan, pembuangan dua pembuang huruf nun. Buang huruf. Inilah. Dhamma menjadikan bagi roh ada beberapa tempat. Ada dhamma. Isim mufrad. Isim mufrad. Jamak taksir. Taksir. Yawmun as-salim. Yawmun as-salim. Fi mudhari. Fi mudhari. Sahil akhir. Idza lam yattasil bi akhir syai'. Idza lam yattasil bi akhir syai'. Naam. Wa min tanna bagi dhamma bagi rafa pada tempat. Wow. Jamun tersalim. Jamun. Jam apa lagi? Baru satu. Jam taksir. Nah. Sampai jam. Tanda dumu, tanda wafu, lenik. Tanda dumu. Assalamualaikum. Nah. Jam mendekar sanjan asmaul khamsah dua tempat bahwa menjadi tanda bagi apa pengganti dari koma. Apa itu jam mendekar salim? Madalla ala aktsar madalla ala jam'iyyati bi ziyadati alif wa al bi ziyadati waw wa nun aw ya'i wa nun fi akhirih. Na'am, madalla ala jam'iyyati bi ziyadati waw nun aw ya'i wa nun fi akhirih. Atau di sini madalla ala aktsar min ithnain ziyadati fi akhirih salim at-tajrid 'an hadhihi ziyadah wa 'an fi'lihi 'alayh. Semua paham sampai saja? Abuka, akhuka, amuki, buka, rumani. Syarat-syaratnya ada berapa? Ada empat. Yang mustarab apa saja? Mustarab mufrad. Mufrad. Mukabbar. Dam. Mudaf. Mudaf. Didofkan kepada selain yang makal. Nah, kita boleh selain. Ini syarat umum untuk semuanya, semua asma khamsah. Syaratnya sebagian kamu harus dihilangkan ini. Ya. Lalu bermakna sahib dan ditopangkan ke isim ismin jenis غير وصف غير مشتق. أنا مخالف الدين رحمه الله رحمة الله يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف الشاري محمد بن الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وخرج بالشرط أن تكون مكبرا كلر من شرط هذه المكبرة dan syarat-syarat asmul khamsah ya syarat-syarat asmul khamsah di Arab dengan huruf di rafa dengan waw di nasb dengan alif dan di jar dengan ya. Keluar dengan syarat harus mukabbarah ma law kana musaghara, jika isim-isim asmul khamsah tersebut ditasghir. Tasghir jadi ikut nazal fu'aidun, fu'aidun atau fu'ayidun. Kalau ruba' thulathi misalnya ikut nazal fu'aidun, qalamun, kulaimun, rajulun, rujaidun, ruba'i, fu'ayidun, masjidun, musayjidun, maktabun, mukaitibun. Kumasi saya fu'ayyidun. Nah, jika musaghara maka keluar tidak di i'rab dan i'rab. I'rabnya asmaul khamsah. Fa inna hina idzin tu'rab bil harakatiz zahirah. Nah, jika dia tasghir maka di'rab dengan harakat zahirah. I'rabnya dengan harakat bukan dengan huruf. Asmaul khamsah di'rab dengan huruf. Dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Takul kamu katakan jika ditaswir di arab dengan harokat hada ubayyun, hada wa ukhayyun. Ini bapak kecil dan saudara kecil. Adik, saudara kecil. Wa takul ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Wa takul marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Hada ubayyun. Syahidnya mana? Ha? Hadza Ubayyun, syahidnya mana? Ubayyun. Kenapa Ubayyun? Ada ya di situ. Kenapa ya-nya? Karena ya itu Kalau dalam banyak kenapa kan? Kenapa? Udah kita penjelasin. Next sebelahnya. Kenapa kalau musadhar? Kenapa? Ada apa kalau ditasgir? Di i'rab dengan harokat. Tidak di i'rab dengan harokat, di i'rab dengan zuhir. Apa tadi Anda bilang? Kalau ditasgir kenapa? Tidak di i'rab dengan harokat. Di i'rab dengan apa? Di i'rab dengan harokat. Nah, di sini tasgir maka di i'rab dengan harokat. Zuhir bukan dengan huruf, bukan i'rabnya asmaul khamsah. Syahidnya ubayyun ukhayyun, sini tasgir maka di i'rab dengan harakat zahirah bukan di i'rab dengan i'rabnya asmaul khamsah. Ada syarat tidak terpenuhi padanya, itu harus mukabbarah. Di sini tasgir maka dia keluar dari asmaul khamsah. Wa takun, demikian juga raaitu ubayyan ukhayyan marat bi ubayyin ukhayyin. Ini syarat harus mukabbarah keluar dengannya jika ditasgir. Wa kharaja bi syirati an takuna mudhafa, dan keluar dengan syarat harus diidhafahkan. Jika di i'rab dengan i'rab asmaul khamsah harus diidhafahkan. Keluar dengan syarat ini, ma law kanat munqati'atan 'anil idhafah. Jika isim-isim tersebut terputus dari idhafah, tidak diidhafahkan. Fa inna hina idzin tu'rab bil harakati adh-dhahirati aidan. Maka dia juga ketika itu di saat terputus dari idhafah juga di i'rab dengan harakat dhahirah. Bukan dengan huruf, bukan dengan i'rabnya asmaul khamsah. Takul, kamu katakan contohnya hadza abun. Takul ra'aitu aban, wa takul marartu bi abin. Hadza abun, syahidnya mana? Abun. Kenapa abun? Karena tidak diidhafahkan. Maka sehingga dia di i'rab dengan harakat zahir. Nah, abun tidak diidhafahkan sehingga dia di i'rab dengan harakat zahirah bukan dengan i'rabnya asmaul khamsah. Karena syarat i'rab asmaul khamsah di i'rab dengan huruf itu harus diidhafahkan. Di sini tidak terpenuhi syarat tersebut sehingga di i'rab dengan harakat zahirah, di rafa dengan dhammah, di nasab dengan fathah, di jar dengan kasrah. Wa kadzalikal baqi, makanya sisanya akhun, hadza akhun, hadza hamun, raaitu haman, dan seterusnya semuanya dengan harakat zahirah ketika tidak diidhafahkan. Wa qala Allah ta'ala wa lahu akhun aw ukhtun, wa lahu akhun aw ukhtun, mana syahidnya? Kenapa akhun? Tidak diidhafahkan. Sehingga di i'rab dengan harakat zahirah. Ukhtun enggak masuk. Nah, ukhtun enggak masuk asmaul khamsah. Iya yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl. Mana syahidnya? Akhun. Kenapa akhun? Karena dia tidak diidhafahkan. Sehingga dia di i'rab dengan syak. Dengan apa? Harakat. Nah, dengan harakat zahirah. Bukan dengan huruf, bukan dengan i'rabnya asmaul khamsah. Qala tuni bi akhin lakum min abikum. Nasyidnya bi akhin. Kenapa akhin? Itu yang tidak paham Ustaz. Tadi sudah dua. Karena sama nih. Karena apa? Didofahkan. Karena tidak didofahkan. Sehingga maka di i'rab dengan dengan apa? Harakat. Harakat zahirah. Bukan di i'rab dengan i'rabnya asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah di i'rab dengan harakat apa? Kalau asmaul khamsah. Kalau ini kan tidak didhafahkan. Dia di i'rab dengan harakat zahirah. Kalau asmaul khamsah di i'rab dengan harakat apa? Ini kan tidak terpenuhi syarat asmaul khamsah sehingga di i'rab dengan harakat zahirah. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya di i'rab dengan harakat apa? Waibs. Asmaul khamsah di i'rab dengan harakat apa itu? Hadza abuka, itu abaka, marartu bi abika. Dengan harakat apa itu di i'rabnya? Hadza abuka. Harakat fat. Harakat dhahirah berarti. Dhahir istis. Sama berarti ini dhahirah itu dhahirah, enggak ada bedanya berarti. Hadza abun, raaitu aban, marartu bi abin. hadza abuka, raaitu abaka, marartu bi abika. Kalau tidak didhofahkan, di i'rab dengan harakat dhahirah. Kalau didhofahkan terpenuhi syarat-syarat asmaul husna, di i'rab dengan ghaib. Harakat ghaibah. Indah sulahnya. Asmaul husna kalau terpenuhi semua syarat-syaratnya, di i'rab dengan harakat apa? Kalau tidak didhofahkan, tidak terpenuhi syaratnya. Misalnya tidak didhofahkan, di i'rab dengan harakat dhahirah. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, di i'rab dengan tidak muncul. Tidak muncul. Setelahnya di i'rab dengan harakat apa? Huruf. Di i'rab dengan? Nah, di i'rab dengan huruf. Nah, mahsan. Nah, jika terpenuhi syarat-syaratnya, di i'rab dengan huruf, bukan dengan harakat. Nah, itu di rafa' dengan waw, nasab dengan alif, dan di jir dengan ya. Sudah paham Abu Uswa? Abu Rufi? Nah, Ustaz. Di i'rab dengan harakat apa? Asmaul husna kalau terpenuhi syaratnya? Dengan nano. Suruh apa? Dengan huruf. Dengan huruf, bukan dengan harakat. Dengan apa Abu Uswa? Yang huruf. Nah, huruf nama syarat gaib. Huruf apa itu? Huruf itu dirofa dengan waw. Waw kan huruf bukan harakat. Waw dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Kalau nah. Oh, ini nah, ada yang jawab pak sarin aja. Waw alif dan nun. Waw alif dan ya. Inna lahu aban syekhon kabira. Mana syekhnya? Ndak. Tahu tadi terakhir? Ndak. Inna lahu aban syekhon kabira. Inna lahu aban syekhon kabira. Aban. Kenapa aban? Karena dia tidak diidrofahkan sehingga diirof dengan huruf. Dengan huruf. Dengan afan, dengan harakat. Dengan harakat. Wahirah. Ini syarat yang ketiga yang harus diidrofahkan. Keluar dengannya jika tidak diidrofahkan. Jika tidak diidrofahkan maka diirofnya dengan harakat wahirah. Bukan dengan huruf. Bukan diirof dengan irofnya asmaul khumsah. Wa kharaja bi syarat an takuna idhafatuhu li ghairi ya al mutakallim, dan keluar dengan syarat idhafahnya harus ke selain ya mutakallim. Ma la udhifat ila hadhihi ya, jika diidhafakan ke ya ini ya mutakallim. Keluar dengan syarat ini apabila diidhafakan ke ya mutakallim maka tidak termasuk asmaul khamsah. Ya rabnya bukan ya rab dengan huruf tapi ya rab dengan harakat muqaddarah. فَإِنَّهَا تُعْرَبُ حِينَ إِذٍ تُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى مَا قَبْلَ يَاءٍ مُتَكَلِّمٍ. Maka sesungguhnya ha, kembali kemana itu ha? Asmaul khamsah dan lima isim. Maka isim-isim tersebut ketika didhofahkan, ketika itu ketika didhofahkan kayak mutakallim, di'rab dengan harakat muqaddarah. Apa harakat muqaddarah? Apa harakat muqaddarah? Allah tidak memiliki surah dalam ucapan muqaddarah. Kembalikan yang zahir atau lafzi. Zahirah bahwa surah pun fil lafzi memiliki bentuk dalam pengucapan ada ucapkan. Muqaddarah dan tidak ucapkan, tidak terdengar, tidak terlihat dalam ucapan, tidak jelas dalam ucapan. Dengan harakat muqaddarah sebelum ya mutakallim. Mana amil dhul yang mencegah terlihatnya harakat tersebut, ishtighal mahal bi harakatil munasabah, karena tempatnya sibuk dengan harakat munasabah. Harakat kecocokan, mencocoki ya mutakallim. Karena ya mutakallim tidak cocok sebenarnya kecuali harus kasrah. Ya cocoknya dengan kasrah. Takul kamu katakan hadara hadara abi wa akhi. Mana syahnya? Abi wa akhi. Kenapa? Dia ya, dihidupkan kepada ya mutakallim. Maka di i'rab dengan dhamma muqaddarah. Nah, dengan harakat muqaddarah, bukan dengan huruf, bukan dengan i'rabnya asmaul husna. Wa taqul kamu katakan juga dengan ihtaramtu abi wa akhil akbar. Maksudnya akhi. Apalagi? Abi wa akhi. Naam, kenapa kedua lafaz tersebut? karena didofakan dengan didofakan ke harakat mukaddar, didofakan ke siapa ya mutakallim. Nah, maka di i'rab dengan harakat mukaddar. Nah, ya, bukan dengan huruf nama. Jangan terpaksa jauh. Wa taqul ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhin akbari. Aku tidak berbicara di hadapan ayahku dan saudaraku yang lebih besar. Mana syahidnya, Mbak Uswa? Memang tadi itu. Itu. Ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhin akbari. Abi wa kenapa Abi Wahi? Dia apa? Dia di rumah dengan mukaddara. Iya, yang takal yang di rumah dengan ada apa ini? Ada apa dengan Abi Wahi? Iya, apa iya? Apa hubungannya ya dengan Abi Wahi? Abi. Iya, kenapa Abi dengannya? Abi Wahi dengannya. Ada apa ini Abi Wahi dengannya? Kaitannya apa? Abi Wahi ya. Bagus begini tuh. Kasih lihat tau. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lihat ini nak tahu itu. Mana ada dengan nama darabi wahai. Wahai. Kita pun ada rakyat. Kembali. Jangan buka keraton ni. Kamu lalai. Ya, apa musuh? Mana syaitan ini? Syaitan ya, ya abi wahai. Kenapa abi wahai? Apa alasannya? Alasannya itu karena ada yang takut. Sehingga di rumah dengan apa namanya? Itulah namanya. Kat di kota nang aku sedang dengan muka jar. Nah, hampir dikasih nama. Masya Allah. Ya Abi wa Akhi di sini didofakan kayak mutakallim. Nah, sehingga di Arabnya dengan harakat muqaddarah, bukan dengan huruf, bukan dengan Arabnya asmaul khamsah. وقال الله تعالى إن هذا أخي من الشيء أخي أنا بأخي dofakan kepada yang mutakallim i'rab dengan harakat mukaddar. نعم أنا يوسف وهذا أخي من الشيء أخي أنا dofakan kepada yang mutakallim sehingga di i'rab dengan harakat mukaddar. نعم bukan dengan huruf. فألقوه على وجه أبي نشيدنا أبي كنابا أبي كما أبي دفكر كبدا يتكلم نعم حركات مقدرة ada berapa penghalangnya ada tiga apa saja ta'adzur thiqal munasabah nah sebab-sebab harokat مقدرة tiga ta'adzur Fikol dan munasabah. Ta'adzur ini pada apa? Pada isim maksur. Pada fi'il mudhari yang muncul akhir dengan alif. Ta'adzur man'amil zuhuriyah. Fikol pada apa? Isim mankus. Kalau pada fi'il, fi'il mudhari yang muncul akhir dengan waw dan ya. Munasabah pada apa? Lidupakan kepada yang muncul. Nah, isim yang lidupakan ke ya. Takalib. Kemudian kata beliau, wa amma syurutul ladzi takhtassu bi ba'dih duna ba'd, adapun syarat yang khusus bagi sebagian tanpa bukan bagi sebagian yang lainnya, hanya untuk sebagian bukan untuk semuanya. Kalau yang tadi empat itu untuk semuanya. Untuk semua mufrad, mukabbarah, mudhafah, idhafatuha li ghairi al-mutakallim, fa ila ghairi al-mutakallim. Itu syarat untuk semuanya, untuk lima-limanya. Adapun syarat untuk sebagian bukan untuk semuanya. Faminha di antaranya anna kalimata fuka kalimat fuka la tu'rabu hadzal i'raba tidaklah di'rab dan i'rab ini illa bi syarti an takhlu min al mim. Jadi harus kosong dari mim. Harus dibuang mimnya. Misalnya famun, famun mulut. Famun. Jadi i'rab dengan asmaul khamsah syaratnya harus dihilangkan mimnya. Falau ittasalat bihal mimu u'ribat bil harakat adh-dhahirah. Jika bersambung mimnya, maka di'rab dengan harakat dhahirah. Bukan dengan huruf, bukan dengan i'rabnya asmaul khamsah. Aqul, kamu katakan hadza famun hasanun. Nasyidnya famun. Kenapa? Bersambung dengan mim sehingga dia di i'rab dengan harakat dhahirah. Nah. Wa taqul ra'aitu faman hasanan. Nasyidnya faman. Kenapa? Karena di i'rab dengan karena apa? Nah, diirab dengan harokat harokat zahirah. Zahirah. Kenapa diirab dengan harokat zahirah bukan dengan huruf? Karena han ustaz tidak bersambung dengan karena apa? Karena awal karena bersambung dengan mim. Nah, karena mimnya tidak dibuang. Nah, bersambung dengan mim. Nah, sehingga diarom dengan harokat Allahir, bukan dengan huruf. Wa taqul anna dhardu ila famin hasanin. Mana syahidnya? Hasanin. Kenapa hasanin? Apa? Famin. Kenapa famin? Dia apa? Dia juga apa? Apa lagi? Di apa kan? Di harokat zahirah, karena dia bersambung dengan mim. Nah, masya Allah. Dia ada di arab dengan harokat zahirah, karena bersambung dengan mim. Masya Allah, barakallahu fi. Wahada syaratun zaidun fi hadil kalimat, ini adalah syarat tambahan pada kalimat ini khusus, khususan, bi khususnya. Nah, khusus syarat tambahan pada kalimat ini fuga. Ala syurutil arba'a allati sabaqa dzikruha, tambahan atas empat syarat yang telah lewat penyebutannya. Di khusus fuka ada lima syarat di i'rab dan i'rab asmaul khamsah. Empat yang telah lewat ini syarat khusus dia. Itmimnya harus dihilangkan. Syarat yang berikutnya khusus untuk sebagian, wa minha anna kalimata dzu la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syartain. Di antaranya pula zu, kalimat zu tidaklah di'rab dan i'rab ini kecuali dengan dua syarat. Tidaklah di'rab dan i'rab asmaul khamsah di rafa' dengan waw, di nasb dengan alif, di jir dengan ya, kecuali dengan dua syarat. Al-awwal an takuna bi ma'na sahib, yang pertama harus bermakna sahib. Harus bermakna sahib, yang memiliki sahib. Wa tsani, syarat yang kedua, an yakuna alladhi tudafu ila ismu jins zahir. Ismu jinsin zahirun ghair wasfin. Isim yang didofakan kepadanya isim jenis zahir, bukan sifat, bukan mushtaq. Hasyiah Zinin, Hasyiah Kafrawi, huwa ma sadaqa al-qalil wal-kathir. Isim jenis yaitu yang bisa digunakan untuk sedikit dan banyak. Sesuatu yang jumlahnya sedikit ataupun banyak. Isim jenis, misalnya mal, harta. Artinya bisa sedikit, bisa banyak. Bisa digunakan untuk harta sedikit ataupun harta yang banyak. Dari pendapat yang lain, isim jenis ma yuqabilu sifat, sifat musytaq, lawan dari sifat, yaitu selain musytaq yang jamid, isim-isim jamid. Karena isim ada yang musytaq, ada yang jamid. Musytaq diambil dari kalimat lain, bacaan dari kalimat yang lain. Kalau jamid bukan diambil dari kalimat lain. Misalnya qalamun, hajarun, malun, ilmun. Dan juga pada mushtaqat, asal mushtaqat itu masdar. dapat Al Basrah yang lebih kuat. Asal mustafad itu mas masdar. Yuf'ala yuf'alu fa'alan itu masdarnya semua masuk isim jenis. Nah, masuk isim jenis jamid. Ya. Misalnya dzu malin, dzu ilmin, dzu fadlin, dzu khuluqin, dzu kitabin, dzu thawbin, semua masuk isim jenis itu isim jamid. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama adalah sahib yang memiliki. Yang kedua diidhofahkan ke isim jenis ghairi waswin, yaitu isim jamid. Waswin ay mushtaq. Kebalikan mushtaq itu apa? Jamid. Fa ilam takuni ma'ana sahib an kanat mausulah. Jika dhu bukan bermakna sahib, yaitu misalnya dhunya adalah dhu mausulah bermakna alladhi, fahiyya mabni, maka dhunya mabni. Wa mithaluha ghairu masulah, jadi dhu penggunaannya kadang mu'rab kadang mabni. Lafaz dhu kadang mu'rab kadang mabni. Dia jika bermakna sahib termasuk asmaul khamsah, maka dia apa? Mu'rab. Jika bermakna alladhi isim mausul, berarti dia mabni ala sukun. Dzul aqli yashqa fi an-na'im bi aqlihi wa akhul jahalati yashqa hiya fi syaqawati yan'amu. Nasihatnya dzul aqli sahibul aql. Dzu di sini dalam bait ini dia dzu mu'rab termasuk asmaul khamsah yang bermakna sahib dan didhofakan ke isim jenis ghairi wasfin. Al-aql, aql ini isim jamid, bukan sifat, bukan mushtaq. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة. Dan dua syarat ini syarat tambahan pada kalimat ini, khusus pada kalimat ini. Kalimat mana? Kalimat dzu. Dzu ada dua tambahan syarat, harus bermakna sahib dan harus diidhofahkan ke isim jenis ghairi wasfin. Bikhususiha ala syurut al-arba'ah allati sabaqa dzikruha, nah, ditambah syarat-syarat empat yang telah lewat penyebutannya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, yang telah kita menyelesaikan penjelasan dari Asy-Syarih rahimallahu taala, tanda yang kedua dari tanda-tanda rafa yaitu waw. Waw menjadi tanda bagi rafa pengganti dari dhamma pada dua tempat, pada jam' mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Jam' mudzakkar salim yaitu ma dalla ala aktsara min ithnain bi ziyadatin fi akhirin salim litajridi an hadhihi ziyadah wa fi mithlihi alayh. Contohnya misalnya jaa zaiduna hadara muhammaduna. Adapun asmaul khamsah itu abuka akhuka hamuki fuka dzu malin. Asmaul khamsah indal kufiyin indal basah menambahkan satu asma sita itu hanuka. Syarat-syaratnya asmaul khamsah di Arab dengan yang Arab seperti ini, yaitu di Arab dengan huruf, ada syarat untuk semuanya, merata untuk semuanya. Ada syarat khusus untuk sebagiannya. Ada syarat untuk semuanya mufrad, antakun mufradah, mukabbarah, mudhafah, mudhafatuha ila ghairi al-mutakallim, ila ghairi al-mutakallim. Ini empat syarat yang musytarakah untuk semuanya, kelima-limanya. Dan ada pun syarat yang khusus untuk sebagian, fuka disyaratkan mimnya dibuang karena asalnya famun, fuka, faka, fika. Dan dzu, dzu malin disyaratkan dzu bermakna sahib dan diidhofahkan ke isim jenis ghairi wasfin, ghairi mushtaq. sama di sini ada yang belum jelas? Jelas insyaallah. Jelas kita beringat latihan-latihan. Bayyin al-marfu' bi dhammati adh-dhahirah aw al-muqaddarah wal marfu'a bil wawi ma'a bayani naw'i kulli wahidin minha min bain al-kalimati al-waridati fil jumlatil atiyah. Terangkan yang marfu' dengan dhammah dhahirah atau al-muqaddarah dan yang marfu' dengan waw dengan menjelaskan jenisnya, jenis masing-masing darinya. Marfu' dengan dhammah dhahirah jenisnya apa? Isim mufrad, jamak dzakar wa anth. Marfu' dengan waw jenisnya apa? Jamak dzakar silat asmaul khamsah. Min baina kalimatil waridati fil jumlatay kalimat yang datang pada jumlah-jumlah berikut ini. Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minuna. Ada isim marfu' itu hendak dengan dhamma dengan dhamma atau dengan waw? Dengan waw al-mu'minuna. Al-mu'minuna dengan waw. Kenapa dengan waw? Jamak dzakar salim. Jamak dzakar salim. Alladzina hum fi salatihim khashi'una. Hendak. Ada isim marfu' dengan dhamma atau dengan waw? Khashi'una. Marfu' dengan waw. Kenapa dengan waw? Ada dua marfu' dengan waw. Asmaul khamsah atau jam' mudzakkar salim yang mana? Jam' mudzakkar salim. Naam, jam' mudzakkar salim. Walladzina hum 'anil laghwi mu'riduna. Ada yang marfu' dengan dhamma atau dengan waw? Mu'riduna. Nah, marfu' dengan apa ini? Marfu' dengan waw. Kenapa? Sebagai nah, kenapa dia marfu' dengan waw? Asmaul khamsah atau jam' mudzakkar salim? Jam' mudzakkar salim. Kenapa bukan asmaul khamsah? Kenapa bukan asmaul khamsah? Sama salim waw kan? Kenapa antum bilang jam' mudzakkar salim? Bedanya apa? Itu jadi lupa. Apa? Belum paham jam' salim. Asmaul Hamzah khusus lima isim. Abu ka, aku ka, hamu ka, aku ka, gemalin. Nah, kalau tidak masuk isu berarti jam' mudzakkar salim. Walladzina hum lizzakati fa'iluna. Ada isim marfu' dan dhamma dengan waw. Naam, apa jenisnya apa? Jam' mudzakkar salim. Walladzina hum lifurujihim hafidhuna. Hafidhuna. Jam' mudzakkar salim. Dengan dhamma dan waw. Waw. Wa qala Allah ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Isim marfu'. Mujrimuna. Dengan apa? Marfu'nya? Dengan waw. Jenisnya apa? Dzakar salim. Nah, jam' mudzakkar salim. Ada lagi yang marfu'? Waqi'. Dengan apa tanda rafa'nya? Waw tadi atau dengan dhamma? Jenisnya apa? Nau'nya? Jam' mudzakkar salim. Ada lagi? Al-fitnatu tulakihuha najwa wa tuntijuha syakwa. Apa artinya tulakihuha? Tulkihuha. Tulkihuha apa artinya? Nyampai. Lik o itu ya. Ada ha terakhir. Kamu suka dipakai mereka. Tulkihuha di kalau asal maknanya biasa talqih itu nahl dikawinkan. Fitnah di ditimbulkan dimunculkan najwa bisik-bisik. dihasilkan juga dengan syakwa, pengaduan-pengaduan syakwa. Ada isim marfu di sini? Ada sih. Di mana? Kalau isim Ustaz, bukan fi'il. Kalau isim marfu, al-fitnatu. Ada yang marfu, nah, kalimat marfu, isim atau fi'il. Yang dhamma dan waw. Al-fitnatu Ustaz, dhamma zahir. Kenapa jenisnya, Bang? Isim mufrad. Namanya isim mufrad. Apa lagi? Tulqihu. Tulqihu ka. Isim apa? Fi'il. Ini fi'il mudhari. Lam yaqsim bi akhir syai'. An-najwa. Wadhum mukaddar isim maqsur. Tuntijuha. Fi'il mudhari lam yaqsim bi akhir syai'. Syakwa. Wadhum mukaddar. Isim maqsur. Naam. Ikhwanuka hum ma'wanuka. Ikhwanuka ma'wanuka idza shadda bika al-karb. Saudara mereka adalah teman-temanmu, ada yang membantumu. Saudara mereka adalah orang-orang yang membantumu apabila kesulitan menimpamu. Shadda, sangat kerap. Bila dalam keadaan sangat sulit, timpa kesulitan yang sangat. Ada isim marfu di situ dengan dhamma dan waw. Atau kalimat marfu dengan dhamma dan waw. Adisa. Mana? Ikhwanuka. Ikhwanuka. Apa? Ikhwanuka. Kenapa ikhwanuka? Karena ada dhamma. Marfu dengan dhamma. Nau-nya apa jenisnya, Mbak? Isim. Ya, ada nama dengan dhamma ada 4 isim. Isim mufrad, jamak tafsir, jamak mufassal, fi'il mudhari alladzi lam yufassal. Ini syai bi ahli syai. Mana ini? Fi'il tabi jamak. Jam apa? Jam ada 3. Jam taksir, jam manas, jam mudzakkar salim. Jam mudzakkar salim. Ini jam mudzakkar salim. Jam taksir. Ini jam taksir. Ikhwanuka. Ikhwanuka. Ikhwanuka. Mas. Ada berapa? Jam ada 3, jam taksir, jam mudzakkar salim, jam manas salim. Jam taksir. Ikhwan jam taksir. Naam, insyaallah. Naam. Apalagi ini marfu? A'wanuka. Sama Ustaz. Jam taksir juga nah. Apa lagi? Sir. Idza shtadda bika al-karbu. Al-karbu. Marfu dengan apa? Dhamma. Kenapa? Jenisnya apa? Macamnya apa? Isim. Isim. Ini ada isim. Isim. Tidak aku tahu. Bukan pertama. Menunjukkan satu apa? Isim. Mufrad. Nah, isim mufrad. Sisanya wajibul manzil. Yang kedua, dhafil amakin al-khali min al-ibarat al-ati isman asma'il khamsati marfu'an bil waw. Letakkan di tempat-tempat yang kosong dari ungkapan yang akan datang isim dari asma'il khamsah yang marfu dengan waw. Isim dari asma'il khamsah yang cocok ya, marfu dengan waw. Wajibul manzil. Dhafil makan al-khali min al-jum'il ati jam'an taksir marfu'an bi dhammatin dhahira fi ba'dihi marfu'an bi dhamma muqaddara fi ba'dihi al-akhar. Letakkan di tempat yang kosong dari jumlah-jumlah yang akan datang jam'an taksir marfu' dengan dhamma dhahira pada sebagiannya dan marfu dengan dhamma muqaddar pada sebagian yang lainnya. Kemudian yang kedua, masukkan apa? Asmaul khamsah yang marfu dan waw. Latihan yang ketiga, masukkan nama jamak taksir yang cocok. Sebagian dengan dhamma dhahirah, sebagian dengan dhamma muqaddar. Wajibul manzil. Ada PR sebelumnya dikumpulkan? Tidak ada. Enggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini belum jelas?